Sehingga saya untuk bersenggama dengan kata-kata dan suara untuk menghadirkan gemerlap cahaya terang di dalam jiwa kita masing-masing. Ayo pemuda, ayo Garuda, menetaslah, lahirkan lagi babak bagi bangsa ini. Seperti dulu para pemuda bertelur emas, meneteskan kalian dalam sumpah mereka. Wajah yang diam-diam menjerit, mewujud tanah air kita satu, bangsa kita satu, bahasa kita satu. Kemampun melangkah, kalian kisah air mata kami. Dengan puisi aku bercinta, berbatas cakrawala. Ijazah sama iya ini abang kami bertiga bukanlah anugerah, melainkan persembahan. Kami lebih rendah dari panjenengan bertiga, maka kami tidak punya hak dan kepantasan untuk menganugerahkan. Kami hanya mempersembahkan dari level kami ke atas. Ini bukan pemberian penghargaan, melainkan permohonan untuk diperkenankan menghargai, menghormati, dan mentakdimi sebagai sesama hamba Allah kepada Presiden sejati Pujangga Abadi. Ini adalah penghormatan kepada manusia yang lebih memiliki kehormatan dibanding yang mempersembahkan. Karena cinta engkau memanggilku dari tahun-tahun yang aman, dari tanah yang betah menerima lumat papan, dan guru masih mengisyaratkan hujan ketika langit semakin tua mengandung kuat musim jagat yang rentah. Sepatu air aku pun mengalir, menawarkan buih bunga tanah dan pasir. Aku bawakan bunga padamu, tapi kau bilang masih. Aku bawakan rusakku padamu, tapi kau bilang hanya. Aku bawakan darahku padamu, tapi kau bilang cuma. Aku bawakan lukaku padamu, tapi kau bilang tapi. Aku bawakan mayatku padamu, tapi kau bilang hampir. Aku bawakan arwahku padamu, tapi kau bilang kalau tanpa apa aku datang padamu. Wah!